Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sudah merupakan sunnatullah, sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang menyatakan beriman, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengucapkan beriman kemudian tidak diuji? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya merupakan ketetapan darinya atas setiap orang yang menyatakan keimanannya untuk diuji, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara lahir, secara nyata, siapakah yang jujur di dalam keimanannya dan siapakah yang berdusta. Ayuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah, dan sungguh kita tidak menutup mata atas apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atau apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan takdirnya, apa yang menimpa as-salafiyin, yang menimpa ahlu sunnah wal jamaah berupa fitnah. Dan sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam majelis kita Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah di dalam majelis kita, memberikan barokah dan menjadikannya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya ujian harus dihadapi dengan ilmu. Ujian merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang terombang-ambing di dalam fitnah kemudian mencari jalan sendiri, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan agar seorang itu selamat dari fitnah tersebut. Jalan untuk menjauh dari fitnah Allah Subhanahu wa taala telah membimbing, karena orang yang dijauhkan dari fitnah itu adalah orang yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sa'ida la man junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah tersebut. Ayyul hadirun rahimah wa rahmatullah. Dan perkara yang paling jelas, yang paling menyelamatkan, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian para rasulnya, adalah kita merujuk kepada ulama kibar. Kita merujuk kepada ulama kibar. Naam. Terlebih dalam permasalahan-permasalahan yang di situ terdapat al-akhd war-radd, yang kita berada jauh dari perkara yang diperdebatkan tersebut, maka keamanan, keselamatan adalah dengan kita mengikuti ulama kibar. Naam, dengan kita mengikuti ulama kibar yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk merujuk mereka. Rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu perkara dari keamanan atau dari rasa takut, datang suatu perkara yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut dari kaum muslimin, adza'u bih, mereka serta-merta menyebarkannya. Mudah menyebarkan berita-berita yang mereka dengar berkaitan dengan ketenteraman dan ketenangan kaum muslimin, serta-merta mudah menyebarkan mereka. Allah celah di dalam ayat ini, walau radduhu ila rasulihi wa ila ulil amri minhum, dan seandainya mereka mengembalikannya kepada rasul dan mengembalikannya kepada ulil amri di antara mereka, kepada ulama mereka, la'alimahu alladzina istanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang ingin mendapatkan kepastian hukum mereka akan mengetahuinya. Mereka akan mengetahui apabila mereka mengembalikannya kepada ahlul ilmi, tidak merasa bangga dengan keilmuan yang ada pada dirinya, merasa memiliki kecerdasan, kemudian dia menganalisa sendiri lebih-lebih, ditambah dengan perasaan, dia mencerna, menganalisa dengan perasaannya, tidak melihat kepada hujah-hujah yang ada pada ulama. Naam. Sehingga jalan keselamatan adalah mengembalikan kepada para ulama tersebut. Orang-orang yang ingin tahu bagaimana hukum sebenarnya akan menjadi tahu kalau bertanya kepada para ulama. Naam. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Dan sekiranya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, demikian pula rahmatnya atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Naam. Ayyul hadirun rahimah rahmatullah. Dan yang demikian ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terasa berat. 6. Fitnah yang menimpa kita terasa menyakitkan. Akan tetapi semua itu adalah dihadapi dengan sabar, dengan mengembalikan kepada para ulama, tidak dengan perasaan. 6. Sehingga sebagian dari kita ingin mengambil langkah-langkah yang cepat di dalam menghadapi fitnah tersebut. Tetapi alhamdulillah, 6. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan untuk mengikuti bimbingan orang yang lebih berilmu dari kita. Ada sebagian dari kita yang menginginkan untuk segera ambil tindakan yang tegas dalam hal ini. Kita semua menginginkan hal itu supaya jelas-jelas, kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. kita menghendaki yang demikian itu, tetapi alhamdulillah selepas salat asar ada penelponan dari Jogja, hendaklah hal itu ditinjau kembali. Sehingga yang dinasihatkan adalah untuk kita memberikan nasihat secara umum agar tetap kita istiqamah di atas kebenaran dan tidak kemudian kita goncang dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang akan bisa meruntuhkan istiqamah kita untuk tetap merujuk kepada para ulama. Nah, sehingga ayyuhal hadirun, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca sedikit dari bimbingan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimallahu taala tentang beberapa perincian yang diperdebatkan sebagian salafiyin. Dan sebelum kita baca penjelasan beliau, nam kami sedikit bawakan faedah yang berkaitan dengan ayat tadi, yakni qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, hadza ta'dibun min Allah li ibadihi an fi'lihim hadza ghairu la'iq. Ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya terhadap perbuatan mereka, bahwasanya perbuatan mereka itu tidak pantas. Yakni begitu mendengar berita yang berkaitan dengan keamanan atau kekhawatiran kaum muslimin, mereka serta-merta menyebarkan, menyampaikan ke orang lain. Kamu dengar berita katanya begini, langsung sebarkan. Oh, katanya begini, langsung sebarkan. Lebih-lebih ayyuhal hadirun, tidak semua berita itu boleh disebarkan. Berita harus dicek terlebih dahulu, berita ini benar ataukah salah. Kalau salah jelas-jelas tidak boleh disebarkan. Kalau benar pun tidak boleh serta-merta disebarkan. Sebagaimana ayat ini. Lebih-lebih berkaitan dengan aib seseorang. Ada batasan-batasan syar'i kapan aib itu boleh diungkapkan. 6. Atau kapan ghibah itu diperbolehkan secara syar'i. Di sana ada batasan-batasannya dan tidak diperbolehkan kita kemudian melanggarnya. 6. Jangan karena emosi, sakit hati terhadap orang tersebut mendorong kita untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit hati yang sudah tidak tertahan, sudah saya ceritakan sama kamu. Ya. Padahal tidak ada kepentingannya di situ. Apakah dia menceritakan kepada temannya dalam rangka meminta fatwa? Sehingga dia membongkar aib saudaranya kepada sesama saudaranya, bukan kepada orang yang lebih berilmu. Ataukah saudaranya ini adalah bagian dari pemerintah yang dia mengadukan sebuah tindak pidana dan kezaliman yang harus ditegakkan keadilan padanya? Ataukah ada kemaslahatan-kemaslahatan lain yang diperkenankan secara agama, secara syar'i? 6. Ya, sehingga kita jangan sampai kemudian menanggapi perkara-perkara tersebut dengan perasaan kita. Sehingga ketika terjadi misalnya ada di antara orang-orang yang mereka mengikuti fatwa para ulama, mengikuti bimbingan para ulama, kemudian dia tergelincir kepada sesuatu yang memang sangat disesalkan, apakah berarti perbuatan dia yang tergelincir dan sangat disesalkan tadi menjadikan fatwa para ulama itu menjadi gugur? Ini ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita menanggapi dengan perasaan. Jangan sampai kita menanggapi dengan perasaan. Dengan perasaan kita menyimpulkan, oh itu bukti. Bukti kalau dasarnya cuma perasaanmu tidak mencukupi. Perasaanmu tidak bisa menggugurkan nas, tidak bisa menggugurkan dalil-dalil yang ada. Tidak bisa menggugurkan hujah yang ada pada para ulama. Nah, ini yang pertama. Nah, jangan sampai kemudian kita menghadapi dengan perasaan kita. Tetapi tidaklah kita mendahulukan al-ilm, mendahulukan hujah yang ada. 6. Kemudian di dalam ayat ini kita kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan orang yang suka menyebarkan berita begitu saja. Wa annahu yambaghi lahum idza ja'ahum amrun minal amni minal umuril muhimmah wal masalihil amah ma yata'allaqu bil aman wa sururil mu'minin aw bil khaufi alladhi fihi musibatun alaihim an yatathabbatu, dan bahwasanya hendaknya bagi mereka apabila datang kepada mereka suatu perkara yang penting yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dari apa-apa yang berkaitan dengan keamanan dan ketenteraman kaum mukminin, atau sebaliknya berkaitan dengan kekhawatiran dan rasa takut yang di dalamnya terdapat musibah atas mereka, terdapat ancaman atas mereka, hendaklah tathabbut terlebih dahulu memastikan berita tersebut. Wala yasta'jilu bi isya'atil khabar, dan tidak terburu-buru untuk menyebarkan khabar tersebut. Bal yarudunahu ila rasul, bahkan dia mengembalikannya kepada rasul. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada para ulama di antara mereka, yakni ahli ra'yi wal ilmi wan nuskhi wal aqli war razanah, yakni orang-orang yang mereka memiliki ilmu, memiliki nasihat, memiliki akal dan kecerdasan. Alladzina ya'rifuna al-umura wa ya'rifuna al-masaliha wal diddaha, yang mereka mengetahui perkara dengan sebenarnya dan mereka mengetahui mana yang maslahah dan mana yang sebaliknya, mana yang tidak mendatangkan maslahah. Naam. Kemudian ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi dan mungkin sebagian antum naam telah membacanya dan telah sampai kepada antum, cuma sekali lagi ini sebagai bentuk naam saling menasihati di antara kita. Jangan sampai ada di antara kita naam mendengar sebagian dari syubhat, karena yang namanya syubhat menyambar-nyambar dan hati kita lemah. Mungkin kita pernah mendapatkan faedah, tetapi ketika tersambar syubhat tersebut kita goyah sehingga membutuhkan peringatan, teguran dan nasihat dari sebagian kita. Naam, semoga apa yang kami bacakan berikut ini bisa menjadi nasihat bagi kita semua, dan terlebih ya, bagi kami yang membacakannya. Naam, Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu taala, beliau mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu amma ba'd. Naam. Dan sekali lagi, keselamatan adalah dengan kita mengikuti kibar, dan di dalam masa-masa fitnah yang selamat adalah kita menahan lisan kita. Jangan kita mengomentari perkara-perkara yang bukan level kita kemudian kita berkomentar. Naam, sungguh ini adalah bahaya yang sangat mengancam. Naam. Sehingga ketika ada orang yang menuduh kita bahwasanya kita berbicara dengan tanpa ilmu, kita katakan ini bukan pembicaraan kita. Yang kita sampaikan ini adalah perkataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Naam. Yang beliau sekian lama mengetahui permasalahan ini, dan ini adalah kesimpulan dari beliau, sehingga kita mengambil faedah dari beliau. Sehingga sekali lagi, jangan sampai ketika menghadapi fitnah kemudian kita menghadapinya dengan hawa nafsu kita ya. Sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang lain, menyampaikan faedah kepada orang lain, bukannya mereka merasa semakin tenang, teduh dan tenteram dengan penjelasan tersebut, tetapi semakin terbakar. Naam. Karena sungguh majalisul dzikr, Rasulullah SAW mengabarkan nazalat alaihim rahmah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat bagi mereka. Naam. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, boleh mengatakan naam sesungguhnya Syekh Muhammad bin Hadi memiliki tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik sekian banyak salafiyun dengan cara menghujat mereka sebagai sa'afiqah dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang digabungkan dengan ahli bid'ah. Naam. Sekali lagi, jangan sampai kita melampaui. Kemudian ketika Syekh Rabi mengatakan demikian, kemudian muncul naam cacian-cacian kita, ini tidak sepantasnya. Antum siapa kemudian berbicara melebihi level antum? Kita siapa berbicara lebih dari level kita? Cukup kita mencukupkan kalam ulama, kita mencukupkan penjelasan beliau, jangan ditambah-tambahi, jangan kemudian dipoles dengan perasaan kita. Naam. Yang semacam ini merupakan bentuk vonis terhadap mereka sebagai ahli bidah tanpa menyebutkan bukti-bukti atas tuduhannya. Sekali lagi, yang menyatakan ini Syekh Robi tinggal di sana mencermati perkara-perkara yang terjadi di sana. Bukan komentar orang yang jauh, bukan komentar orang yang tidak berilmu bukan komentar orang yang tidak mengetahui, tetapi orang yang mengikuti perkembangan, perubahan-perubahan yang terjadi di sana. 6. Selanjutnya beliau mengatakan, maka saya ingin membela orang-orang yang terzalimi tersebut dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Ya, menolong saudara yang zalim yakni dengan mencegahnya mereka, mencegah mereka dari kezalimannya, dan yang terzalimi dengan kita menolong mereka secara nyata-nyata. 6. Juga berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah, tunjukkanlah bukti-bukti kalian jikalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Jadi kita beragama harus dibangun di atas burhan. 6. Demikian pula di dalam berdakwah, menyampaikan kepada orang lain wajib di atas burhan, di atas penjelasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul hadhi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, katakanlah ini adalah jalanku. 6. Dan jalan orang-orang yang bersamaku di atas basirah. Di atas basirah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, berikut ini kami sampaikan kepada para pembaca yang mulia bantahan terhadap tuduhan-tuduhan yang kosong dari bukti-bukti tersebut. 6. Jadi bantahan ini sekali lagi dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. 6. Yang pertama beliau katakan, Syekh Muhammad bin Hadi waffaqahullahu mengatakan dalam ucapannya di beberapa kesempatan ketika mencela sebagian salafiyun, hal itu dalam rekaman yang tersebar dengan suaranya. Fal wajib alaina ma'syaral ahibbah an nahrisa 'alal akhd 'anil ulama'il kibar warasikhina wal muhaqqiqin wa tarkil akhd 'anil asaghiri minan nasiina alladzina bada'u yataqafazuna 'alaina min hahuna wa hahuna. 6. Beliau menukil perkataan Syekh Muhammad bin Hadi yang artinya, wajib segenap orang-orang yang saya cintai, wahai segenap orang-orang yang saya cintai, wajib atas kita untuk bersemangat mengambil bimbingan para ulama besar yang kokoh dan ahli tahqiq, dan tidak mengambil dari orang-orang rendahan dari kalangan anak-anak muda yang mulai berani menyerang kita dari sana dan dari sini. 6. Maka saya katakan, Syekh Rabi mengatakan, saya berharap engkau menyebutkan kepada kami siapa nama para ulama besar yang kokoh dan ahli tahqiq yang engkau semangat untuk mengambil bimbingan mereka. 6. Ini adalah sesuatu yang dipertanyakan oleh beliau. Kau mengajak untuk merujuk kepada siapa? 6. Kemudian selanjutnya berikutnya, Syekh Rabi menyatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, ثم أوصيكم معشر الأحبة بالتأخي فيما بينكم أنتم وجميع إخوانكم أهل السنة وطلبة السنة والحديث أوصيكم بأن تتأخوا فيما بينكم وأن تبتعدوا عن سباب الفرقة. نعم شيخ محمد بن هادي المدخلي beliau mengatakan, kemudian aku wasiatkan kepada kalian wahai segenap orang-orang yang aku cintai, agar kalian saling bersaudara di antara kalian, dan semua saudara-saudara kalian ahlu sunnah, para penuntut ilmu sunnah dan hadis, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian saling bersaudara di antara kalian, dan jauhilah sebab-sebab perpecahan. 6. Maka Syekh Rabi mengatakan atas perkataan beliau ini, ucapan ini dihancurkan oleh sikap-sikapmu yang telah memecah belah salafiyun di berbagai negeri, dan di antara sikap-sikap tersebut adalah pernyataanmu yang jelas kepada para pengikut Muhammad Ali Farkus di Aljazair agar mereka tidak bersatu dengan salafiyun yang mengajak mereka untuk bersatu, dan ucapanmu ini ada terekam. Perbuatanmu ini menyelisih firman Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Perbuatanmu ini menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, yang artinya, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, dan taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman. Juga menyelisih firman Allah Azza wa Jalla, Innamal mu'minuna ikhwatum faslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara dua orang yang bersaudara, dua orang saudara kalian yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah. Dan juga menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati sholati wassiyami wassadaqah. Rasulullah bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang lebih utama dibandingkan dengan derajat sholat, puasa dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu. Maka Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah. Yakni amalan yang lebih utama dibandingkan dengan derajat puasa, sholat dan sedekah itu adalah memperbaiki hubungan sesama muslim. Dan rusaknya hubungan adalah perkara yang membabat habis, ya. Al-haliqah yang mencukur, yakni yang mencukur kebaikan. 6. Kemudian berikutnya, perkara ketiga yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, yakni perkataan Syekh Muhammad bin Hadi yang mengatakan, wa min asbabil furqati as-sima'u liha ula'il asagir. Wa min asbabil furqati fi hadzal 'asri al-akhdhu 'an ha'ula'il asaghir an ha'ula'is safa'afiqah alladhina mazzaqu as-salafiyyin mazzaqu ahla as-sunnati fi kulli makanin na'udzu billahi minhum wa min a'malihim fala tartabitu bihim wa la tasma'u lahum wa la tattasilu bihim wa la ta'khudhu min aqwalihim wa la tathiqu bi naqlihim fa innahum wallahi syarrun 'alaikum uhadzirukum min dzalika kulliha ma'syaral ahibbah fa innahu wallahi ma wara'ahum illa al fitan tamziqu sufufi ahli sunnah wa tamziqu sufufi salafiyyin ahli al ilmi yas'una ila jam'il kalimati wa tauhidil kalimah wa amma ha'ula'i sa'afiqah fa innahu man irtama ilaihim fi akhdhanihim wastama'a ila kalamihim ahlakuhu walau kana kabiran fi sin na'udzu billahi min dzalika fatajid atharuhum dhahiratan hatta fi ba'dil kibar. Arti dari perkataan Syekh Muhammad bin Hadi ini, termasuk sebab-sebab perpecahan adalah mendengarkan ucapan orang-orang rendah ini, dan termasuk sebab-sebab perpecahan di masa ini adalah mengambil ilmu dari orang-orang rendah ini, yaitu dari sa'afiqah yang telah memecah belah salafiyun. Mereka telah memecah belah ahlu sunnah di semua tempat. Kita berlindung kepada Allah dari mereka dan dari perbuatan mereka. Maka jangan berhubungan dengan mereka, jangan mendengar ucapan mereka, jangan menghubungi mereka, jangan mengambil ucapan mereka, jangan percaya dengan penukilan mereka. Karena sesungguhnya mereka demi Allah merupakan keburukan dan kejelekan atas kalian. Aku peringatkan kalian dari itu semua, wahai segenap orang-orang yang aku cintai. Karena demi Allah, sesungguhnya tidak ada di belakang mereka selain fitnah dan mencabik-cabik barisan ahlu sunnah dan mencabik-cabik barisan salafiyun. Maka ulama, para ulama berusaha untuk menyatukan, sedangkan sa'afiqah, maka sesungguhnya siapa saja yang bergabung dengan pangkuan mereka dan mendengar ucapan mereka, mereka akan membinasakannya walaupun dia adalah orang yang telah tua. Kita berlindung kepada Allah darinya. Jadi engkau jumpai pengaruh mereka jelas hingga terhadap sebagian orang-orang yang telah tua. Saya katakan, ya, dikatakan oleh Syekh Rabi, yang pertama, tunjukkan dalil-dalil. Jangan lupakan seruanmu kepada orang-orang Aljazair yang bergantung kepada dirimu agar jangan bersatu dengan saudara-saudara mereka yang sangat ingin bersatu. 6. Sebutkan kepada kami siapa para ulama yang berusaha untuk menyatukan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Kemudian ikutilah jalan mereka. Ikutilah jalan para ulama yang ingin menyatukan mereka. Kemudian berikutnya, sebutkan kepada kami siapa sebagian orang tua yang telah dibinasakan oleh orang-orang yang kau sebut sebagai sa'afiqah. Sebutkan nama para masyayikh kibar yang terpengaruh dengan orang-orang yang kau sebut sebagai sa'afiqah. Dan sebutkan apa pengaruh-pengaruh yang jelas tersebut. 6. Ini Kemudian perkara berikutnya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, wa syekhu istashaba al-khibrah wa tajurbah fala yadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah wa la yaghlib alaihi al-hawa bi aksil ahdath fa innahum yadkhulu alaihim al-hawa wa antum tarawnahum al-an yughmiduna a'yunahum 'anil bawaqi'i adh-dhahirah allati hiya ka jabali uhudin la li syai'in illa li anna sahiba hadhil baqi'ah ma'ahu fala yuwalihi illa li kaunihi ma'ahu la 'ala ad-din wa la 'ala al-haqqi wal huda fayas'abu bihi al-hawa fayasufu bihi al-hawa fi hadzal babi ayadan billahi min dhalika bi khilafi syekh fala yaghlib 'alaihi al-hawa bi tawfiqillahi lahu والشباب يميل به الطمع وكم قد رأينا في هذه الأيام ما أعظم ما رأيناه وما أعجب ما رأيناه ممن باعوا دينهم بالدنيا واستزلهم الشيطان. Artinya, seorang yang tua telah memiliki pengalaman sehingga ilmunya tidak disusupi oleh syubhat dan tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Berbeda dengan anak-anak muda yang mereka bisa disusupi oleh hawa nafsu. Sekarang ini kalian bisa melihat mereka menutup mata dari berbagai bencana besar yang nampak jelas seperti Gunung Uhud. Tidak ada selain karena pelaku bencana besar tersebut bersamanya. Jadi dia tidak loyal kepadanya kecuali karena dia bersamanya. Bukan karena agama, bukan karena kebenaran dan petunjuk. Sehingga hawa nafsu menyeretnya dalam bab ini. Kita berlindung kepada Allah darinya. Berbeda dengan orang yang telah tua, dengan taufik dari Allah SWT, dia tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsu. Sedangkan seorang pemuda bisa terpengaruh oleh berbagai kepentingan. Berapa banyak kita saksikan di hari-hari ini, alangkah besarnya yang kita lihat, dan alangkah mengherankan apa yang kita lihat dari orang-orang yang menjual agama mereka dengan dunia dan digelincirkan oleh syaitan. Saya katakan, dikatakan oleh Syekh Rabi, saya dan selain saya berharap engkau menyebutkan kepada kami berbagai bencana besar yang nampak jelas seperti Gunung Uhud tersebut. Tunjukkan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan loyalitas sebagian orang yang engkau sebut dengan sa'afiqah kepada orang-orang yang telah menjual agama mereka dengan dunia dan telah digelincirkan oleh syaitan. Nah, ya, dengan ini ya, jelas kita paham mengapa beliau Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala beliau menyatakan bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut tidak dibangun di atas bukti, ya, tidak ada hujah sedikit pun. Nah, demikian pula berikutnya Syekh Muhammad bin Hadi juga mengatakan, wa haula'il hudatsa'ul asnan asfaha'u fil ahlam man qallat bidha'atuhum fil ilm wa ra'ayna talawunahum fi dinillahi yaskutuna 'anil batil liqurbi sahibihim minhum wa la yaqbaluna al haqq li inkari sahibihi 'alayhim ma hum fihi haula'i hum sababul bala'i fi hadzal waqti iyadan billahi min dzalika. Mereka ini adalah orang-orang yang masih muda usianya, dungu akalnya, sedikit ilmunya. Kita melihat sikap berganti-ganti warna mereka di dalam agama Allah. Mereka mendiamkan kebatilan karena kedekatan pelakunya dengan mereka. Dan mereka tidak menerima kebenaran karena orang yang membawanya mengingkari keadaan mereka. Mereka ini merupakan sebab bencana masa ini. Kita berlindung kepada Allah darinya. Saya katakan, Syekh Rabi mengatakan, tunjukkan bukti-bukti atas sikap berganti-ganti warna mereka dalam agama Allah dan orang-orang yang engkau namakan dengan sa'afiqah dan yang menunjukkan bahwasanya mereka mendiamkan kebatilan karena kedekatan pelakunya dengan mereka dan mereka tidak menerima kebenaran karena orang yang membawanya mengingkari keadaan mereka. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya tuduhan tersebut tidak ada buktinya. Syekh Muhammad mengatakan, dakhala ala Rabi'ah Syekh Malik rahimahumallahu ta'ala, fawajaduhu yabki, farta'al ladhi daqala wa khafa min bukaihi, dhanna annahu hasalat lahu musibah fi nafsih, faqala lahu adakalat alaiha musibatun, nazalat bika musibatun, faqala la, walakin istafta man la ilma indah, wa zahra fil islami amrun azimun, la ilaha illallah, unzur hadha fi zamani Rabi'ah, madha yakuluna Rabi'ah, law ra'ana al-yawma ma ha'ulai sa'afiqah, alladhina yataqafazuna ala nasi min kulli makanin, kama taqafazul jarabi'ah. Naam. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, ketika ada seorang masuk menemui Rabi'ah, guru Imam Malik rahimahumallahu ta'ala, mereka menjumpai beliau sedang dalam keadaan menangis. Sehingga orang yang masuk khawatir dan takut karena tangisan beliau dan menyangka ada musibah yang menimpa diri beliau. Maka dia bertanya kepada beliau, apakah Anda ditimpa musibah? Beliau menjawab, tidak. Hanya saja orang yang tidak berilmu telah dimintai fatwa dan telah muncul perkara yang besar dalam Islam. La ilaha illallah, lihatlah hal ini. Pada zaman Rabi'ah, maka kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Rabi'ah seandainya beliau melihat keadaan kita hari ini bersama sa'afiqah yang terus menyerang manusia di semua tempat sebagaimana hewan-hewan pengerat menyerbu mangsanya. Naam, saya katakan, Syekh Rabi' mengatakan, saya berharap engkau menyebutkan kepada kami apakah fatwa-fatwa yang muncul dari mereka dan yang mereka dan yang menjadi sebab munculnya perkara yang besar dalam Islam itu. Sebutkan fatwa-fatwa yang muncul dari mereka dan yang menjadi sebab munculnya perkara yang besar dalam Islam tersebut. Naam. Kemudian berikutnya Syekh Rabi' mengatakan, Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, wal yahdir kulal hadar minal ikbali ala sigar ma'wujudil kibar, dan tidaklah benar-benar berhati-hati, jangan sampai memperhatikan orang-orang yang masih muda dan sedikit ilmunya dalam keadaan masih ada para ulama besar. Syekh Rabi' mengatakan, saya katakan, saya bertanya kepadamu, apakah engkau sendiri mau menerima nasihat-nasihat para ulama besar, agar penerimaanmu terhadap nasihat-nasihat tersebut menjadi kunci kebaikan yang besar dan menutup keburukan yang besar yang akan menyeret kepada kebinasaan. 6. Kemudian berikutnya, Syekh Rabi' menyebutkan perkataan Syekh Muhammad bin Hadi berikutnya, fa inna as-saghira sin la ilma indah wa yabdu jahlahu idza taqat 'alayhi al-mahafil wa ya'ti bil 'ujub wal bajar wa yuridu an-nasa an yudafi'u an kulli ma yaqul fayadhillu wa yudhill. Sesungguhnya orang yang muda usianya tidak memiliki ilmu dan akan nampak kebodohannya jika dia tampil di majelis-majelis ilmu, dan jika datang membawa sifat ujub dan bangga diri, dan dia ingin agar manusia membela semua yang dia ucapkan sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. 6. Syekh Rabi' mengatakan, saya katakan, jelaskan kepada kami seperti apakah yang dibawa oleh mereka, atau salah seorang dari mereka berupa sikap ujub dan bangga diri dari mereka, atau salah seorang dari mereka ingin agar manusia membela semua yang dia katakan atau yang mereka katakan. 6. Kemudian berikutnya, Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, wahadhar kullal hadar man an yaltafif sigar al-asnan ala ba'dihim wa ya'khudhu ba'dahum an ba'd. Hadhihi wallahi baliyah, hadhihi allati awqa'at al-khawarij fima awqa'athum fihi. Nas'alallaha al-'afiya was-salamata. Wa kullama ra'aytum shay'an min hadha fatadhkuru qawla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hudatsaul asnani sufahaul ahlam. Waspadalah jangan sampai anak-anak muda bergabung dengan yang lainnya dan sebagian mereka mengambil ilmu dari sebagian yang lainnya. Demi Allah, ini merupakan bencana Inilah yang telah menjatuhkan Khawarij kepada kesesatan mereka. Kita memohon keselamatan kepada Allah. Dan setiap kali kalian melihat sebagian dari hal ini, maka ingatlah sabda Nabi SAW bahwasanya Khawarij itu, orang-orang Khawarij itu adalah anak-anak muda yang dungu akalnya. Hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Anak-anak yang muda usianya dan dungu akalnya. Saya katakan, kata Syekh Rabi, menyerupakan orang-orang yang engkau musuhi dengan Khawarij adalah batil. Kemudian engkau, kemudian mereka yang banyak engkau hujat sebagai Sa'afiqah, sebagian mereka ada yang menyandang gelar doktor ilmu syariat, sebagian mereka ada yang menyandang gelar magister, sebagian mereka ada yang menyandang gelar sarjana. Jadi hujatan ini merupakan kesalahan besar, dan vonismu terhadap mereka sebagai orang-orang yang bodoh merupakan kekeliruan fatal. Karena orang-orang yang semisal dengan mereka di masa Al-Imam Muhammad bin Ibrahim dan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz ditunjuk sebagai pengajar dan hakim, dan tidak seorang ulama pun yang menyelisih beliau berdua. Jadi orang-orang yang dituduh sebagai Sa'afiqah ini pada masa Syekh Muhammad bin Ibrahim dan Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah ditunjuk sebagai pengajar, sudah dikasih amanah sebagai pengajar dan sebagai hakim. Nah, tetapi pada masa sekarang ini dituduh sebagai Sa'afiqah, ya, dituduh sebagai Sa'afiqah. Kemudian perkara berikutnya, yang Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, la ta'khudhu 'ala haula fa innal ahdatsa ma'ahum al ahdats wa min al hadats al hadats wa ma al ahdats al ihdats wal ihdats indal ahdats katsir. Artinya jangan mengambil ilmu dari mereka, karena sesungguhnya anak-anak muda yang bersama mereka adalah berbagai kemungkaran. Karena sesungguhnya anak-anak muda yang bersama mereka adalah berbagai kemungkaran, dan yang muncul dari anak muda adalah kemungkaran. Dan bersama anak-anak muda muncul perbuatan mengada-ada dalam agama, yakni bid'ah. Nah, dan yang memunculkan bid'ah banyak sekali dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, saya katakan, dikatakan oleh Syekh Rabi, sesungguhnya mereka bukan anak-anak muda, dan tidak muncul dari mereka kemungkaran-kemungkaran, sementara dalam menyikapi mereka engkau sendiri menyelisih orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan dari para ulama yang mereka lebih tua darimu dan lebih kuat di dalam berpegang teguh dengan as-sunnah. Ya, menyelisihi Syekh bin Baz, demikian pula yang sebelumnya. 6. Kemudian berikutnya, Syekh Muhammad bin Hadi juga mengatakan, wahrisu alal akabir wabta'idu anil asagir wa iyyakum bis-sa'afiqah fa inna haula'i quta'ut turuq ala tulabil ilm haula'i hum quta'ut turuq alladhina yaqta'una at-tariqa ala talabatil ilm fa yasuddunahum anil asyahi al-kibar ma tawajjudihim wa yuraghibunahum fis-sighar alladhina ahaduhum kal-farruh yaghriqu fil-finjan sautuhu ka sautil farukh la yasmahu illahu wa syabbahuhum bil ulama wa labbasu ala kathirin minan nas wa sawwaruhum lahum bi annahum masyayikh wa hum fil haqiqati laysu kadhalik bal hum tullabu ilmin mubtadi'un. Naam, artinya semangatlah untuk mengambil ilmu dari para ulama besar, dan jauhilah dari yang masih muda-muda, dan waspadalah terhadap Sa'afiqah, karena sesungguhnya mereka adalah penyamun, ya, perampok, penyamun jalanan yang memutuskan jalan yang dilalui oleh para penuntut ilmu, sehingga mereka menghalangi para penuntut ilmu dari para masyayikh kibar dalam keadaan para ulama itu masih banyak. Mereka juga mendorong agar mengambil ilmu dari anak-anak muda yang salah seorang di antara mereka seperti anak ayam yang tenggelam di dalam cangkir. 6. Suaranya seperti anak ayam tidak terdengar kecuali oleh dirinya sendiri. Dan mereka menyerupakan anak-anak muda dengan para ulama, menipu banyak orang, dan menggambarkan kepada mereka bahwasanya mereka adalah masyayikh, padahal sebenarnya mereka tidak demikian, bahkan mereka hanyalah para penuntut ilmu pemula. Saya katakan, Syekh Rabi mengatakan, sebutkan kepada kami siapa para ulama besar yang engkau mengarahkan para pemuda kepada mereka. Berikutnya, jika salah seorang dari orang-orang yang engkau perangi itu tidak ada yang mendengar suaranya kecuali dirinya sendiri, maka ketika itu tidak ada alasan untuk melakukan peperangan dengan mereka, dengan peperangan yang kau lancarkan terhadap mereka. Kenapa? Karena suaranya tidak terdengar oleh yang lain, tentunya tidak akan membahayakan yang lain. 6. Kemudian yang ketiga, perkaranya tidak seperti yang kau sebutkan, karena sesungguhnya orang-orang yang engkau perangi itu adalah para penuntut ilmu salafiyun. Jadi ucapanmu tidak sesuai dengan fakta dan menyelisih perbuatan para ulama yang menunjuk orang-orang yang semisal dengan mereka dan orang-orang yang lebih sedikit ilmu dan titelnya dibandingkan dengan mereka sebagai para pengajar dan para da'i yang mendakwahkan agama Allah. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan masih banyak lagi poin-poin yang beliau sebutkan. 6. Ini masih ada beberapa. Atau ini yang terakhir yang kita baca di sini. 6. Bahasanya Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan, fahaulai laysa lahum qadamun rasikhatun fil ilm, wa ma ya'ti min qibalihim min ad-darar akthar mimman ya'ti min qibalihim min al-khair. Fa alaykum ma'ashar al-ahibbah an tahrisu ala hadha. Tartabitu bi ahli al-ilm al-kibar, ulama'i sunnah, marja' sunnah, ashab al-ilm al-muhaqqiq wa naql al-muthaq. Amma haulai alladhina tala'u alayna fil awani fil awanah al-akhirah wal masyayikh hadhi asy-syashat al-mahjubin min waraiha masyayikh, 6, masyayikh Google wa nahwu dhalika, ikhdharuhum fa innahu laysa indahum illa ma dzakartu lakum wa syarr ladzi ya'ti min tariqihim aktsaru mimma ya'ti min al-khairi an tariqihim. Mereka ini tidak memiliki ilmu yang kokoh, dan apa yang datang dari mereka berupa keburukan lebih banyak daripada kebaikan yang berasal dari mereka. Wahai orang-orang yang aku cintai, hendaklah kalian bersemangat melakukan hal ini, yaitu kalian mengikatkan diri kepada para ulama besar, kepada para pembela as-sunnah, ulama rujukan dalam ilmu-ilmu sunnah, dan para pemilik ilmu yang teliti dan penukilan yang terpercaya. Adapun mereka ini yang muncul di tengah-tengah kita akhir-akhir ini adalah masyayikh layar monitor yang bersembunyi di baliknya, masyayikh Google dan yang semisalnya. Waspadailah mereka, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki selain apa yang telah aku sebutkan kepada kalian, dan keburukan yang berasal dari jalan mereka lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Saya katakan, dikatakan oleh Syekh Rabi, jelaskan kepada kami keburukan apa yang dimunculkan oleh mereka. Sebutkan kepada kami nama-nama para ulama besar yang engkau memerintahkan manusia agar terikat dengan mereka, dan engkau jangan banyak bicara yang sifatnya umum. Jelaskan kepada kami berbagai kebatilan orang-orang yang engkau sifati sebagai masyayikh di balik layar dan orang-orang yang engkau sebut. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madqali. 6. Semoga menjadi pegangan bagi kita untuk kita tidak goyah. 6. Karena kalau setiap suara dari kanan, dari kiri kita dengarkan, maka ini adalah akan memadurkan kita. Tetapi ini adalah kita cukupkan yang dibimbingan dari para ulama. Dan apa gunanya firman Allah SWT ketika berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmi, jika kalian tidak mengetahui, maka kita bertanya kepada ahli ilmi, dan kita cukupkan bimbingan dari mereka, dan ini yang menyelamatkan. Kita tidak memberanikan diri, menganggap diri hebat, kemudian mencari-cari sendiri jalan keluar yang ini sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya, agar Allah menunjukkan dan berikan kekokohan kepada kita kepada al-haq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah sampai kematian menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.